السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، والحمد لله، kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini, malam yang ke-6 dari bulan Dzulqa'dah, pada tahun 1444 Hijriah, kita masih diberi kemudahan untuk kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan Risalah Usulud Da'watis Salafiyah karya Fadilatul Syekh Abdul Salam Ibn Barjis Al Abdul Karim rahmatullahi taala alaih. Dan kita masih melanjutkan penjelasan pada prinsip yang keempat dari 10 prinsip yang boleh disebutkan, yang dibangun di atasnya ad-da'watus salafiyah, bahwa ad-da'watus salafiyah itu sangat-sangat memperhatikan dan memprioritaskan untuk memahami dan meyakini aqidatus salaf, belajar tauhid, mempelajari rukun-rukun iman sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama ahlus sunnati wal jamaah, mulai dari para sahabat yang mereka mengambil ilmu itu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, demikian pula para imam-imam ahlus sunnati wal jamaah, termasuk Al-Imam Ahmad, demikian pula Imam Al-Syafi'i, Al-Imam Malik, Sufyan Al-Thawri, Abdurrahman bin Mahdi, Ali ibn al-Madini, dan yang lainnya dari ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka memiliki aqidah yang sama, yaitu aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, baik dalam hal mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, demikian pula keyakinan mereka terhadap rukun-rukun iman yang lainnya. Dan Ahlus Sunnah Ad-Da'watul Salafiyah, mereka senantiasa menjadikan dakwatul tauhid sebagai prioritas yang paling utama. Namun bukan berarti kita menelantarkan ilmu-ilmu yang lainnya. Belajar fikih itu penting, bahkan juga termasuk diantara kewajiban. Belajar taharah, belajar salat, sebagaimana yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari hukum-hukum tentang puasa dan seterusnya. Jadi jangan difahami bahwa ketika kita menyebutkan kewajiban untuk mendahulukan tauhid, lalu kemudian kita menyampingkan ilmu-ilmu yang lainnya, hukum-hukum yang lainnya, sehingga dia hanya mempelajari tauhid lalu kemudian menyampingkan permasalahan-permasalahan yang boleh jadi itu menjadi fardu ain bagi dia. Belajar taharah, tata cara bersuci yang benar, itu wajib, fardu ain. Belajar salat, fardu ain. Ketika tiba kewajiban berpuasa Ramadan, maka dia wajib mempelajari hukum-hukum seputar puasa Ramadan. Ketika dia memiliki harta, maka dia wajib mempelajari hukum-hukum seputar zakat. Ketika dia hendak menunaikan ibadah haji, maka dia berkewajiban untuk mempelajari manasik haji. Dia tidak diperbolehkan untuk menelantarkan ilmu tersebut dengan alasan saya hanya ingin fokus mempelajari tauhid. Tidak demikian. Namun tauhid itu adalah asas dari seluruh amalan tersebut. Seorang harus memperhatikan ilmu tauhid. Maka dengan ilmu tauhid akan menyelamatkan seorang hamba dalam kehidupan dunia, demikian pula di akhirat. Dan telah kita sebutkan secara ringkas beberapa keutamaan mempelajari tauhid dari tulisan Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Lalu kemudian beliau berkata rahimahullah, فالواجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يعتنوا بأمر التوحيد وأن يهتموا به. Merupakan perkara yang wajib bagi para da'i yang mengajak manusia kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala agar hendaknya mereka memperhatikan perkara tauhid ini dan menjadikan itu sebagai sesuatu yang paling urgent. Yang telah kita terangkan sebelumnya bahwa di dalam belajar, demikian pula dalam hal menyampaikan ilmu, dalam hal mendakwahkan agama ini, kita hendaknya memperhatikan skala prioritas mana yang lebih penting untuk disampaikan. Al-bad'u bil ahammi fal muhim, memulai dengan yang terpenting kemudian yang penting. Dan itulah dakwah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam dakwah beliau telah kita terangkan sebelumnya, selama 10 tahun tauhid. Beliau senantiasa menyeru kepada tauhid Allah subhanahu wa taala. Syariat kewajiban salat 5 waktu itu nanti datang setelahnya dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, yang disebutkan oleh para ahli sejarah pada tahun 51 ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 51 tahun, yaitu kurang lebih 2 tahun sebelum berhijrah. Demikian pula kewajiban berpuasa di bulan Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa itu selama 9 tahun, mulai dari tahun kedua sampai kemudian tahun di mana beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban ibadah haji itu nanti diwajibkan pada tahun yang ke-6. Ada sebagian yang mengatakan tahun ke-5, namun mayoritas para ulama mengatakan tahun ke-6, karena pada tahun tersebut turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi syariat-syariat penyempurna tauhid itu diwajibkan setelahnya, diturunkan setelahnya, dan ditetapkan di dalam syariat Islam setelahnya. Tauhid selama 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mana yang lebih utama untuk disampaikan kepada mereka, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, al-iqrar bisyahadah, menyatakan dua kalimat syahadah yang menandakan bahwa mereka masuk ke dalam Islam. Baru kemudian setelah itu diajarkan kepada mereka syariat-syariat yang lainnya, salat, zakat, dan seterusnya. Maka demikianlah yang wajib bagi para da'i yang mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan perkara tauhid ini. Wa inna mimma yu'limul qalba an tambuta nabidatun taqulu, dan sesungguhnya termasuk di antara yang menyedihkan hati munculnya satu kelompok di mana mereka mengatakan lima hadzal ihtimam bitauhid. Mengapa kita harus terlalu memperhatikan perkara tauhid ini? Ala nahtamma bi umuril Islam wa bi syu'unihim, bi umuril muslimin wa bi syu'unihim. Mengapa kita tidak memperhatikan perkara-perkara yang menimpa kaum muslimin, urusan-urusan mereka? Fal muslimuna yuqtaluna yaminan wa shimalan. Sementara kaum muslimin mereka itu terbunuh, dibantai di kanan, di kiri, di berbagai belahan dunia. Wa nahnu nad'u ila hadmil qibab. Sementara kita sibuknya mengajak manusia untuk merobohkan kubah-kubah yang ada di atas kuburan. Wa izalatil masajid allati bunyat 'alal qubur, dan merobohkan masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan. Wa nahwi dzalika minal masail, dan yang semisalnya dari permasalahan-permasalahan tauhid. Kenapa kita memperhatikan masalah ini? Coba kita perhatikan, di sana banyak kaum muslimin yang dibantai. Ya. Di negeri ini, di negeri itu, di Palestina kaum muslimin diusir dari kampung halaman mereka, dirampok oleh kaum Yahudi, dan seterusnya. Ucapan-ucapan yang seperti ini itu banyak, banyak sekali menyebar di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri, disebabkan karena mereka menganggap bahwa perkara tauhid bukan perkara yang penting. Apakah adanya masukan-masukan dari kelompok-kelompok tertentu yang mereka memang tidak memperhatikan tauhid? Perhatikan, dari sekian banyak kelompok-kelompok, organisasi-organisasi yang berafiliasi kepada Islam, berapa banyak dari mereka yang mementingkan perkara tauhid ini? Di antara mereka ada yang sibuk melakukan pergerakan-pergerakan bawah tanah, membuat gerakan-gerakan tujuannya adalah untuk menegakkan khilafah Islamiyah. Bagi mereka itu yang paling utama. Itu yang paling utama, karena dalam pandangan mereka seluruh pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini taghut, dengan alasan mereka berhukum dengan selain hukum Allah. Siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir, kafir keluar dari Islam. Semua dipukul rata, semuanya dianggap kafir. Ini kan pemikiran Sayyid Qutb yang kemudian diwarisi oleh orang-orang yang menjadi pengikutnya dari Al-Ikhwanul Muslimun, sehingga pergerakan mereka itu tertuju kepada bagaimana cara menegakkan khilafah Islamiyah dalam pandangan mereka, dengan cara-cara mereka. bukan dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi kesibukan mereka dalam hal ilmu yang disebut ilmu al-fadha'il. Sibuknya mempelajari dan mengajarkan ilmu fadilah-fadilah. Fadilah amal. Fadilah zikir, fadilah salat, fadilah puasa, fadilah-fadilah, ilmu fadilah. Ya. Tidak mementingkan perkara tauhid. Ya. Kata mereka kalau mempelajari ilmu masail, yaitu bukan ilmu fadail, ini memecah belah umat. Sehingga mereka melarang keras untuk berbicara tentang hal-hal yang dalam pandangan mereka itu akan memecah belah umat. Jangan membahas tentang tauhid. Ya. Yang penting, ya, ajarkan kepada mereka fadilah, fadilah. Keutamaan ini, keutamaan itu. Akhirnya di antara mereka ada yang terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan dalam keadaan mereka tidak sadar. Ya. Mereka berkumpul dengan model yang sama, dengan cara yang sama, yaitu mereka bersama-sama ingin mendakwahi umat ini yang disebut dengan khuruj fi sabilillah. Orang-orang yang melakukan khuruj itu macam-macam. Di situ ada syiahnya, boleh jadi di situ ada penyembah kuburnya, boleh jadi di situ macam-macam, ada mu'tazilahnya. Karena mereka tidak menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam. Dakwah mereka adalah fadail. Ilmu masail, ilmu usul itu dilarang sama sekali, jangan dibahas. Tak boleh. Karena memecah belah. Apakah seperti ini dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah seperti ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak umat yang beliau berada di tengah-tengah mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dakwahut tauhid adalah dakwah yang mempersatukan umat ini. Namun di atas al-haq, di atas hablullah, tidak diperbolehkan bersatu di atas kebatilan. Itu tidak diperbolehkan. Apa manfaat dari bersatu, apa manfaat dari berkumpul apabila mereka tidak disatukan dan tidak dikumpulkan di atas al-haq, bukan di atas tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Yang ini mengatakan Al-Quran itu berubah, Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin sekarang enggak otentik. Yang satunya lagi mengatakan bahwa seluruh para sahabat sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka seluruhnya murtad kecuali segelintir dari kalangan para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq murtad, Umar bin Khattab murtad, para sahabat mayoritasnya dianggap murtad. Nah, di antara mereka ini ada yang ikut khuruj. Ada. Dan saya tahu, saya kenal mereka. Ya, penampilannya penampilan jamaah khuruj. Tapi akidahnya Syiah Rafidhah. Karena memang di dalam jamaah tersebut enggak diajarkan hal-hal yang seperti ini. Yang penting kita ketemu, senyum bareng, ya, makan bareng, ketemu masyaallah, khuruj ngajak orang kepada kebaikan sementara dia tidak memperbaiki dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu orang yang berjalan bersama mereka ini ilmunya itu enggak berkembang, itu aja. Karena memang enggak ada yang diajarkan kecuali baca fadailul a'mal, itu pun di dalamnya sekian banyak hadis-hadis dhaif, hadis palsu, enggak ada asalnya. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, wajib bagi kaum muslimin kembali kepada agamanya. Tauhid itulah yang menyelamatkan kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Ya. Wa qailu hadzal qaul nasiya aw tanasa qaul imamil hunafa Ibrahim alaihi salam. Orang yang mengucapkan perkataan ini itu lupa atau pura-pura lupa terhadap ucapan imamnya Al-Hunafa, imamnya Ahli Tauhid, yaitu Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihi salam, ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan keturunan-keturunanku dari menyembah berhala. Jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ini doa Nabi Allah Ibrahim. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan keturunannya dari apa? Dari kesyirikan. Berarti apa? Beliau sangat mengkhawatirkan di antara keturunan beliau ada yang kembali kepada kesyirikan. Makanya beliau berdoa dan menjadikan itu sebagai doa khusus. Jauhkan aku dan keturunanku. Beliau sendiri mendoakan dirinya alaihi salam agar dijauhkan dari menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana al-Khalil imam al-Hunafa alladhi ja'alahu Allah ummatan wahdah. Apabila beliau al-Khalil, imamnya ahli tauhid yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beliau seorang diri sebagai imam, sebagai panutan. Wa qala anhu azza wa jal, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Allah Ibrahim, wa Ibrahim alladhi waffa, dan Ibrahim yang telah waffa, yang telah menunaikan, yaitu yang telah menyempurnakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau. Beliau mengamalkannya dan menyampaikan kepada umat ini risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau telah menyempurnakannya. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun telah menyempurnakan menyampaikan risalah ini kepada umatnya. Tidak ada satupun yang mendekatkan para hamba kepada surga Allah Subhanahu wa taala melainkan Rasulullah telah menyampaikan. Dan tidak ada satupun yang menjauhkan manusia dari neraka melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya dari. Wa amara nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ayattabi'ahu fi hanifiyatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti Ibrahim dalam hal apanya? Dalam hal hanifiyahnya, dalam hal keteguhan Nabi Ibrahim di atas tauhid. Wattabi'u millata Ibrahim hanifan, ikutilah millah Ibrahim. Millah Ibrahim adalah millah yang hanif di atas tauhid, jauh dari kesyirikan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladhina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wabada baynana wa baynakum al'adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Itu contoh teladan untuk kalian wahai kaum mukminin terhadap sikap Nabi Ibrahim dan yang bersama beliau ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan tegas, bara, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla wa ala memerintahkan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti Ibrahim dalam hal keteguhan ini, sikap yang tegas di atas tauhid. Wa amtahanahu Allah Subhanahu wa taala bi dhabh ibnihi famtathal. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail, menurut pendapat yang lebih kuat bahwa yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dari anak beliau adalah Ismail. Adapun riwayat yang menyebutkan Ishaq, ini riwayat Israiliyat, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famtathala, dan Nabi Ibrahim melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Walabba amra Allah azza wajal, dan Nabi Ibrahim menunaikan, menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala, memenuhi perintah Allah. Benar-benar beliau akan menyembelih anaknya sendiri. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan seekor hewan. Namun Nabi Allah Ibrahim telah menunaikan kewajibannya setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu suatu yang ujian yang sangat berat, menyembelih anak sendiri. Wa kasara al-asnam bi yadihi syarifah, dan Nabi Allah Ibrahim yang menghancurkan patung-patung berhala-berhala dengan tangan beliau yang mulia. Washtadda nakiruhu ala ahli syirk, dan sangat keras pengingkaran kaum musyrikin terhadap apa yang beliau lakukan alaihi salam. Artinya ini sikap yang tegas dari Nabi Ibrahim, dan beliau jadikan sebagai panutan, contoh dalam hal keteguhan di atas tauhid. Ma'ahadihil fadail wa ghairiha, dengan berbagai macam keutamaan ini, demikian pula keutamaan-keutamaan yang lain yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim. Ya khafu ayyaqa'a fi syirk, beliau tetap khawatir, beliau tetap merasa takut jangan sampai beliau terjatuh ke dalam kesyirikan. Alladhi huwa ibadatul asnam, yang mana kesyirikan itu adalah menyembah kepada berhala-berhala. Wa huwa a'zamu syirki, dan itu adalah merupakan kesyirikan yang terbesar. Fama baluka bima dunahu, maka apalagi yang lebih dari itu, dari selain itu. Ya. Yang terbesar menyembah berhala, sujud di hadapan patung, sujud di hadapan berhala, sesembahan dari selain Allah. Beliau mengkhawatirkan dirinya, Nabi Allah Ibrahim. Lalu kemudian kita tidak merasa khawatir? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila kaum muslimin tidak lagi memperhatikan perkara tauhid ini, maka dikhawatirkan pada generasi-generasi yang akan datang mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk di antara sebab terjerumusnya manusia ke dalam kesyirikan disebabkan karena mereka lupa dengan ilmu. Ingat, kesyirikan yang pertama kali terjadi di zaman Nabiullah Nuh alaihi salam. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ini adalah lima nama orang-orang yang saleh yang ada di zaman Nabi Nuh. Maksudnya di zaman diutusnya Nabiullah Nuh alaihi salam. Yani sebelum zaman diutusnya Nabi Nuh, mereka ini hidup. Ini orang-orang yang saleh. Mereka semangat dalam beribadah kepada Allah, baik hubungannya di antara sesama manusia. Ketika mereka meninggal, orang-orang kehilangan. Mereka merasa kehilangan, maka mereka bersedih. Mereka sering datang mengunjungi kuburannya. Kesempatan bagi iblis untuk menggoda masyarakat tersebut. Alangkah baiknya kalau kalian membuat patung-patung, masing-masing dari patung itu diberi nama dengan nama-nama tersebut, nama-nama orang-orang yang saleh itu. Waddan, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Lalu kalian sering datang, kalian i'tikaf di sisinya. Maka mereka melakukannya, namun belum disembah. Karena iblis menggoda mereka itu secara perlahan. Tidak kemudian mereka diajak untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Ya, tapi pelan-pelan. Kapan mereka menyekutukan Allah? Kapan mereka menyembah patung-patung tersebut? Generasi berikutnya datang. Lalu kemudian generasi sebelumnya mereka telah meninggal, datang lagi generasi yang berikutnya. Kata Ibn Abbas, "Wa nusiyal ilmu fa ubida." Ilmu pun terlupakan. Mereka tidak lagi belajar. Mereka tidak menuntut ilmu. Mereka tidak belajar tauhid. Akhirnya patung-patung itu pun disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul ikhwar rahimakumullah, semangat belajar tauhid. Semangat dalam menyebarkan dakwah tauhid. Jangan terpedaya dengan syubhat sebagian orang-orang yang mengatakan, "Ah, sekarang kan sudah zaman modern, enggak ada lagi orang menyembah berhala." Siapa yang bilang demikian? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "La taqumus sa'atu hatta ta'budu fi amun an ummatil authan?" Tidak akan tegak hari kiamat ini hingga muncul sekelompok dari umatku, mereka kembali menyembah berhala-berhala. Kembali menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apalagi pada zaman-zaman sekarang ini, ya, munculnya kelompok-kelompok yang menyebarkan toleransi kebablasan. Toleransi kebablasan, ya. Sebagaimana orang-orang dari non-muslim, mereka juga ikut pada sebagian ibadah yang kita lakukan. Kalau tiba Idul Fitri, ya, mereka juga mengucapkan selamat, iya kan? Bahkan di antara non-muslim ada juga yang ikut berpuasa, menghormati. Bahkan ada juga yang ikut berkurban, namanya dimasukkan. Jadi termasuk bagian dari 7 orang berkurban 1 ekor sapi. Non muslim. Akhirnya sebagian mengatakan, "Oh, masa kita enggak gitu? Kita hargai juga dong agama mereka." Makanya muncul orang-orang yang mengatakan, "Kita enggak boleh mengatakan mereka itu kafir." Kata-kata kafir itu dihilangkan saja. Mau dihilangkan qul ya ayyuhal kafirun, mau dihilangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak boleh menyebut kata-kata kafir, nyinggung orang. Lihat itu ponpes Zaitun itu, ya, salamnya sudah mulai salam Yahudi. Anak-anak santrinya itu diajak ke gereja. Sampai dia sempat berkhutbah di atas podiumnya gereja. Itu baru sekarang loh, belum lagi nanti. Ketika semakin banyak kaum muslimin lupa dengan tauhid. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ajarkan tauhid. Jangan bosan-bosan untuk mengulangi kitab-kitab yang mempelajari tauhid. Usulul Thalatha, Kashfus Syubuhat, Kitabut Tauhid, Al-Qawa'idul Arba', dan yang lainnya dari kitab-kitab tauhid. Ajarkan kepada umat ini, sebarkan ke tengah-tengah umat, ya. Mereka menganggap itu adalah hal yang tidak penting, biarkan saja mereka. Kita ini pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan pengikut paham liberal. Kita ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita kepada Allah, bukan kepada siapapun. Sampaikan tauhid. Walidzalika yaqulu Ibrahim At-Taimi rahimahullah. Oleh karena itu berkata Ibrahim At-Taimi rahimahullah ketika menjelaskan ayat tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mendoakan diri beliau dan keturunannya agar dijauhkan dari menyembah berhala. Kata Ibrahim At-Taimi, "Wa man ya'manu syirka ba'da Ibrahim alaihissalam?" Siapa yang merasa aman dari perbuatan kesyirikan setelah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim Abu Tauhid Al-Khalil. Beliau menjadi imam yang dijadikan sebagai contoh dalam perkara tauhid. Beliau sendiri mengkhawatirkan dirinya terjatuh dalam syirikan. Siapa yang merasa aman setelah Nabi Ibrahim? Wa yaqulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Dan berkata Al-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Muhammad ibn Abdul Wahhab, salah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah. Beliau tidak membawa madhab tertentu, beliau tidak membawa aqidah tertentu. Aqidah beliau adalah Al-Quran was sunnah. Aqidah beliau adalah aqidah ahlus sunnati wal jamaah. Beliau tidak membawa pemikiran tertentu. Pemikiran apa yang beliau bawa? Beliau terlalu banyak difitnah oleh musuh-musuhnya. Ada yang mengatakan beliau takfiri, membawa pemikiran takfir, suka mengkafir-kafirkan. Baca kitab-kitab beliau. Dari mana? Mana buktinya bahwa beliau suka mengkafir-kafirkan? Beliau tidak mengkafirkan kecuali yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalian saja yang alergi dengan penyebutan takfir. Ahlus sunnah berada di tengah-tengah dalam hal mengkafirkan. Mereka mengkafirkan siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak bermudah-mudahan dalam mengkafirkan seperti kelompok khawarij dan yang semisal mereka. Tidak pula kemudian menganggap bahwa gak ada yang kafir. Gak ada yang kafir, semua saudara kita. Semua berasal dari millah Ibrahim katanya. Mau Nasara, mau Yahudi, semuanya millah Ibrahim. Makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Beliau adalah hanif, ahli tauhid, muslim. Macam-macam tuduhan terhadap Muhammad bin Wahhab. Tujuan mereka adalah untuk mentanfir, membuat orang lari dari dakwah beliau. Makanya disebarkan gelar-gelar yang kira-kira dengan gelar ini membuat orang takut. Wahabi, Wahabi, Wahabi. Nah, tujuannya adalah tanfirun nas anil haq, menjauhkan manusia dari kebenaran. Baca kitab-kitab beliau. Baca kitab Tauhid. Isinya qala Allahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca kitab-kitab yang lain. Coba baca kitab-kitab yang lain. Wah, isinya qala Habib fulan, qala waliullah fulan. Ucapan-ucapan manusia. Beliau tidak mengajak kepada pemahaman tertentu, alhamdulillah. Beliau manusia biasa, iya, sama dengan yang lain. Sama seperti Imam Syafi'i, sama seperti Imam Ahmad. Yusibu wa yukhti. Benar, bisa benar dan bisa salah. Gak ada dari ahlus sunnah yang fanatik kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau salah seorang dari ulama'ul muslimin. Beliau mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, qala Musa, berkata Musa alaihi salam, ya Rabbi 'allimni syai'an adzkuruka wa ad'uuka bih. Wahai Rabbku, ajarkan kepadaku sesuatu yang dengannya aku mengingatmu ya Allah dan aku berdoa kepadamu dengannya. Qala ya Musa qul la ilaha illallah. Maka berkata wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Allah jalla wa'ala mengajarkan kepada Nabi Allah Musa. Namun riwayat ini terdapat kelemahan. Riwayat ini terdapat kelemahan. Namun dalil-dalil yang lain itu menguatkan tentang keutamaan la ilaha illallah, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah a'laha qawlu la ilaha illallah. Iman itu 70 cabang lebih. Yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ilaha illallah ahsanul hasanat. Ahsanul hasanat. kebaikan yang paling puncak di antara sekian banyak kebaikan. Karena seluruh amalan-amalan soleh tanpa la ilaha illallah tidak bermanfaat. Seluruhnya butuh kepada la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah ahsanul hasanat. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi kitab at-tauhid ala hadzal hadis, maka berkata Syekhul Islam dalam kitabnya kitab at-tauhid ketika menyebutkan faedah dari hadis ini, kata beliau, fihi annal anbiya'a yahtajuna litanbihi ala fadli la ilaha illallah. Di dalam faedah hadis ini menunjukkan bahwa para nabi sendiri mereka butuh untuk diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Perlu untuk diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Karena disebutkan di dalam riwayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Musa alaihi salam, kalau seandainya 7 langit dan 7 bumi diletakkan di satu timbangan, lalu kemudian la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang satunya, lamalat bihinna la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada 7 langit dan 7 bumi itu. Fayajibu alaina an nahtamma bihadzal amri, maka wajib bagi kita untuk mementingkan perkara ini. Wa an nuliyahu ihtimaman kabira, dan agar kita menganggap ini perkara yang sangat urgen dan memperhatikannya dengan perhatian yang besar. Fa idza salima hadzal amr fama ba'dahu akhaffu ashal, karena kalau seorang mukmin itu selamat, tauhidnya selamat, selamat dari kesyirikan, maka yang setelahnya lebih ringan. Yang setelahnya itu lebih ringan. Yang terpenting adalah kokohkan tauhid. Wa yudhamminu salamata ma ba'dahu min al-a'mal, dan memberi jaminan keselamatan dari amalan-amalan yang setelahnya. Amma idza kana hadzal aslu fasida fala intifa'a wala salaha wala qabul. Adapun jika prinsip tauhidnya itu rusak, maka tidak bermanfaat amalan saleh. Dan tidak akan ada kebaikan baginya dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia melakukan seluruh kebaikan, tanpa iman tidak akan bermanfaat. Tanpa tauhid maka tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan orang-orang kafir itu, mereka banyak berbuat kebaikan. Ada bencana alam, mereka beri sumbangan. Mereka berbuat kebaikan. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanpa tauhid maka itu semua tidak akan berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidak ada yang mencegah diterimanya infak mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dengan demikian kita telah menyelesaikan penjelasan dari prinsip yang keempat. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita melanjutkannya ke prinsip yang kelima. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.